ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ابن القدامى رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه dalam cetakan ini tertulis dengan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai doa yang sebagian ulama membolehkan untuk taradhi mendoakan kepada selain sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukan sebagai kekhususan. Maka jika lo kekhususan, maka itu tidak boleh sebagai ghulu kepada imam tertentu. Karena kita ketahui bahwasanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Hambaliyan mazhab. Mazhabnya Hambali. Jadi jika lo doa ini umum dikatakan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu disamakan dengan imam yang lain, maka mimbab doa tidak mengapa. Beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, yaitu ketika Imam Ahmad radhiyallahu taala ditanya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam bab ini beliau menukil perkataan dari para a'immah salafun salih tentang sikap-sikap mereka dalam menghadapi nas-nas sifat di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti apakah mereka bersikap? Seperti apakah mereka menafsirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama beliau nukil perkataan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu ketika al-imam Ahmad ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanziru ila sama'id dunya. Demikian pula ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadis wa inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al ahaditha, dan yang menyerupai hadis-hadis ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu sifatun nuzul bima yaliku billahi azza wa jal, sifat nuzul, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dan layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu sifat ru'yah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terlihat di hari kiamat nanti. Dan yang semisalnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ditanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka jawaban beliau rahimahullahu ta'ala qal nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'nan wa la naruddu syai'an minha. Jawabannya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kita mengimaninya dan kita membenarkannya, la kaifa wa la ma'na, tidak membagaimanakannya, tidak menghayalkannya dengan sesuatu yang tidak ada di alam ini. Wala makna, demikian pula tidak memalingkannya kepada makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak menolaknya sedikit pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقٌّ, dan kita ketahui pula bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. وَلَا نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam, Dan kita tidak boleh untuk membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullah bi akthar mimma wasafa bihi nafsuhu. Dan tidak boleh pula bagi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya, melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi dirinya. Subhanahu wa taala bila haddin wala ghayatin, tanpa adanya pembatasan dan juga tanpa adanya akhir, penghujung dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, wa naqulu kama qal. Kita katakan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu. Dan kita sifati pula Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati untuk dirinya Subhanahu wa taala. La nata'adda dzalik. Tidak boleh untuk kita melampaui hal itu, melewati apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Tidak boleh untuk kita melampaui nas syar'i yang telah menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yablughuhu wasful wasifin. Dan tidak boleh pula untuk kita sampai seperti apa yang telah disifatkan oleh orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala di luar batasan yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh untuk kita terjatuh ke dalam pensifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang disifatkan oleh orang-orang yang telah melampaui batasan dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Dan juga kita mengimani Al-Qur'an semuanya, baik itu yang muhkam, yang telah jelas hukumnya, ataupun yang mutasyabih, yang dianggap belum jelas, yang dianggap masih samar faidah dari hukum ayat tersebut. Maka tugas kita beriman terhadap seluruh apa yang ada di Al-Qur'an. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Sehingga tidak boleh untuk kita menolak, menafikan, menjauhkan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nuzil. Kita ruddu wa nanfu wa nub'id. Tidak boleh untuk kita menolak ataupun menafikan, meniadakan dan menjauhkan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sekian sifat-sifatnya yang hal itu li syana'atin syunni'at, yang dilakukan oleh orang-orang yang lancang dalam mensifati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari kelancangan orang-orang yang melakukan atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak Allah sifat untuk dirinya. Wala nata'adda al-Qur'ana wal haditha, dan tidak boleh pula untuk kita melampaui batasan Al-Quran dan Al-Hadith. Jikalau Al-Quran dan Al-Hadith telah berbicara, maka tugas kita beriman. Tidak boleh untuk melampauinya. Tidak boleh untuk mendahuluinya. Wala na'lamu kaifa kunha dhalik illa bitasdikir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Quran. dan juga kita tidak mengetahui secara detail sifat Allah Subhanahu wa taala, secara terperinci sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pembenaran dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Maka inilah perkataan dari Imam Ahmad yang dinukilkan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Qudamah rahimallahu taala dalam bab ini, yang sebagian ada yang memberi judul tentang kalamu a'immatis salaf fi sifat, komentar-komentar atau pendapat-pendapat para ulama salaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala mengandung sekian fawaid yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Yang perlu antum cermati dari perkataan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, yaitu dalam perkataan beliau, wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'na, kita membenarkan sifat Allah SWT tanpa membagaimanakannya, tanpa menghayalkannya, dan tanpa kita memaknakannya. Sehingga ini para ulama kembali dalam memahami perkataan Al-Imam Ahmad kepada mahmalil hasan, anggapan yang baik, husnudzan terhadap perkataan Al-Imam Ahmad. Apa yang dimaukan oleh Al-Imam Ahmad wala ma'nan, yaitu wala ma'nan batil, tidak memaknakan sifat-sifat Allah SWT tidak kepada makna yang batil, tidak yang difahami oleh sebagian manusia. Bahwasanya ketika Imam Ahmad mengatakan wala ma'na, menunjukkan bahwasanya beliau terjatuh kepada tafwidul ma'na. Tidak boleh untuk kita memaknakan sifat Allah. Sehingga sebagian beranggapan bahwasanya Imam Ahmad sama seperti apa yang terjadi kepada Ibnu Qudamah, terjatuh kepada tafwidul ma'na. Tetapi ingat para ulama dengan jalalah wa imamah, dengan keutamaan dan keimaman Imam Ahmad menafsirkan perkataan beliau kepada tafsiran yang benar, yaitu artinya tidak boleh untuk kita memaknakan dari sifat-sifat Allah SWT, mengartikan dari sifat-sifat Allah SWT kepada arti ataupun makna yang keliru, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Demikian pula tafsir as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Karena poin inilah yang dijadikan muskilah, yang dijadikan permasalahan di sisi para pengikut Al-Imam Ahmad, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menuduh Al-Imam Ahmad kepada atau terjatuh kepada tafwidul ma'na, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menetapkan maknanya dari makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wal murad wala ma'na, yang dimaksud perkataan Imam Ahmad wala ma'na, wala makna, tidak memaknakannya, yaitu wala naqbalu ma'nan mimma atabihi ahlul bid'ah, kita tidak menerima makna-makna yang didatangkan oleh ahlul bid'ah. Menunjukkan tidak boleh untuk kita mengartikan pada makna yang batil, yang keliru. Tanya. Ini secara ringkas dari bantahan Imam Ahmad, Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa tentunya Syekh Islam mengatakan sini? Karena tentunya Imam Ahmad rahimallahu taala masyhur dengan keimamahannya dan juga dengan berpegang teguhnya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu kata beliau rahimallahu taala, "Anna al-Imam Ahmad qad thabata anhu bighairi ma nassin annahu yuthbitu al-lafdha wal ma'na jumlatan wa tafsila." Dalam berbagai macam atau dalam berbagai tempat, al-Imam Ahmad sebagai imam yang telah menetapkan nas-nas sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara lafaz dan maknanya, baik secara global ataupun terperinci. Tanya. Ini menunjukkan mahmalil hasan terhadap perkataan al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Tanya. Terlebih riwayat yang kita saksikan di dalam matan ini atau perkataan Imam Ahmad datang dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, demikian pula Ibn Battah dalam Al-Ibanah, datang dengan lafaz tanpa adanya lafaz wala makna. Al-Imam Khallal dan juga Ibn Battah tidak meriwayatkan perkataan Imam Ahmad, atau mereka keduanya meriwayatkan perkataan Imam Ahmad tanpa lafaz wala makna. Ya, sehingga riwayat ini lebih jelas menunjukkan bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimallahu taala tidak terjatuh pada tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan makna sifat Allah SWT itu jelas dan gamblang. Tayyib. Ini yang menguatkan bahwasanya Imam Ahmad tidak terjatuh pada mazhab ahli tafwid. Demikian pula apa yang dikirimkan oleh Ibnu Qudamah dalam athar dari Imam Ahmad ini, sebagian para ulama melemahkannya. Seperti apa yang dinukilkan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya dalam rangkaian sanad athar ini yang sampai kepada Al-Imam Ahmad, di dalamnya ada perawi yang bernama Hanbal Ibn Ishaq. Yang Hanbal Ibn Ishaq ini sebagai sepupunya Al-Imam Ahmad dan banyak meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, tetapi riwayatnya kebanyakannya riwayat gharibah, riwayat-riwayat yang gharib, yang tidak ada atau tidak diriwayatkan oleh para murid Al-Imam Ahmad yang lainnya. Tanya. Sehingga kata Az-Zahabi rahimallahu taala, Hanbal Ibn Ishaq pada awalnya atau pada dasarnya dia thiqah, sebagai rawi yang terpercaya, yang kuat hafalannya. Illa annahu yagrubu anil imami Ahmad wa yatafarradu anhu biriwayatin gharibah. Hanya saja dia meriwayatkan hadis-hadis yang gharib, yang asing, yang nyeleneh, yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya, dan bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut dari Al-Imam Ahmad. Yang hal ini kata Az-Zahabi rahimahullah taala yukhalifu fiha jumhurur ruwat an Ahmad, menyelisihi kebanyakan para perawi, para yang meriwayatkan atau para murid Al-Imam Ahmad yang mengambil riwayat dari Al-Imam Ahmad. Sehingga menunjukkan bahwasanya pertama, lafaz wala makna tidak terdapat dalam riwayat Al-Khallal dan juga Ibn Battah, dan juga riwayat yang memakai wala makna di dalam rangkaian sanadnya lemah. Tayyib. Sehingga dengan demikian selamatlah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Imam Ahmad rahimallahu taala. Maksudnya beliau imam min a'immati ahli sunnah, dan juga tidak terjatuh ke dalam tafwid, menyerahkan makna-makna dari sifat-sifat Allah SWT kepada Allah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahadithin nuzuli wa shibhiha min ahadithis sifat, tentunya apa yang terkandung dari ucapan Al-Imam Ahmad tentang hadis-hadis nuzul dan yang semisalnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, apa mauqif beliau? Apa sikap beliau? Apa yang beliau lakukan ketika beliau menghadapi sifat atau nas-nas sifat di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah? Seperti apa thariqah beliau dalam menghadapi nas-nas sifat? Maka kata al-Imam An-Nalamah Al-Uthaymin al-Mullah Ta'ala, tatammana kalamul Imam Ahmad rahimallahu alladhi naqalahu anhu al-muallifu ma ya'ti, terkandung sebagai berikut apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah darinya. Al-awalu, yang pertama, wujubul imani wa tasdiqi bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya untuk kita beriman dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahadisis sifati min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin, yang berkenaan dan berkaitan dengan hadis-hadis sifat, tentunya dengan catatan hadis-hadis sifat tersebut sahihah. Hadis-hadis sifat tersebut hadisnya sahih. Ya, maka apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis sifat yang sahih, wajib untuk kita mengimani dan membenarkannya. Dan hal itu pun min ghairi ziyadatin, tanpa dengan menambahinya. Ziyadah, ima ziyadah bitaqyid awi tamthil, dengan kita menghayalkannya dengan sesuatu yang tidak ada di alam ini, atau dengan kita tamthil, menyerupakannya dengan apa yang ada di alam ini. Wala naqsin, demikian pula kita mengimani dan membenarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan naqs. Baik itu naqsul lafzi awil ma'na, mengurangi lafadznya ataupun maknanya. Tidak boleh untuk kita mengurangi lafadz ataupun maknanya. Mengurangi lafaz di antaranya, ya, atau afan sebelumnya, menambahi lafaz di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun menambahi lafaznya, ataupun menambahi maknanya, menambahi lafadznya, yaitu firman Allah SWT, Ar-Rahmanu istawla alal arsh. Ini bentuk menambahi lafadznya. Adapun menambahi maknanya, waja'a rabbuka, maknanya waja'a amru rabbik, waja'a amru rabbik. Tanya. Dan ini yang paling banyak dalam penambahan makna ataupun lafaz. Demikian pula di sana jikalau ada terjatuh pada mengurangi lafaz dan makna. Maka ini pun tidak boleh. Dengan seseorang umpamanya memaknakan wajah kepada zat, wajah dia katakan sebagai zat Allah. Maka ini bentuk mengurangi dari segi makna. Demikian pula wala haddin, dalam kita mengimani dan membenarkan sifat-sifat Allah SWT, tidak boleh pula untuk membatasinya. Inna lillahi 99 isman, Allah SWT memiliki 99 nama. Pokoknya kita batasi sampai di situ, ataupun sifatnya kita batasi dengan bilangan tertentu, maka ini pun tidak boleh. Wala ghayatin, demikian pula tidak boleh untuk kita mengakhirinya dari sifat-sifat Allah SWT sampai ketentuan tertentu atau bilangan tertentu. Meskipun kata para ulama, apa yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad in kana sah, jikalau itu benar ya, atau jikalau athar tersebut sahih, perkataan beliau rahimahullah ta'ala wala haddin wala ghayatin, kedua lafaz ini la ya'ti biha Al-Quran wa sunnah, tidak datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah ketentuan seperti ini dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sehingga sebagian mengatakan bahwasanya lafaz ini, lafaz al-had wal-ghayah dalam babul asma wa sifat, termasuk daripada alfad mubtada'ah, dari lafad-lafad yang baru. Yang tentunya tidak ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga tentunya fal-aula, yang lebih utama untuk tidak menggunakan ketentuan ini. Bila haddin wala ghaya, tanya, cukup kita menggunakan lafad-lafad yang ma'ruf di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian yang kedua, athani dari faidah kalam al-Imam Ahmad, annahu la kaifa wala ma'na, maksud tidak ada kaif dan juga tidak ada makna, ditafsirkan dengan tafsiran yang benar oleh Syekh rahimahullah ta'ala, ay la nukayifu hadihi sifati, kita tidak membagaimanakan sifat-sifat ini, yaitu tidak mengkhayalkan dengan sesuatu yang tidak ada di alam ini. Li'anna takyifaha mumtani'un lima sabaqa, karena membagaimanakan sifat-sifat Allah SWT, menyerupakan sifat-sifat Allah SWT, itu terlarang dengan apa yang telah kita lewati sebelumnya. Walaysa muraduhu annahu la kayfiyata li sifatihi, bukan berarti maksud yang dikatakan oleh Imam Ahmad la kayfa di sini tidak ada kayfiyah terhadap sifat-sifat Allah SWT, bukan itu maksudnya. Ya, sifat-sifat Allah SWT ada kaifiahnya, ada tata caranya. Tetapi tata caranya kita serahkan kepada Allah SWT. Ahlu sunnah wal jamaah hanya mentakyif atau tafwidul kaifiyah, menyerahkan kaifiyah dari sifat-sifat Allah SWT, tidak terjatuh kepada tafwidul ma'na, yang menyerahkan makna kepada Allah. Tapi yang kita serahkan kepada Allah SWT tiada lain kaifiyahnya saja. Kita tidak tahu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah SWT kecuali Allah. Ya. Karena tentunya di sisi orang-orang Arab atau di sisi kita manusia, dikatakan oleh para ulama, ma min syai'in mawujudin illa wa lahu kaifiyah. Tidak ada sesuatu yang ada di alam ini melainkan memiliki kaifiyah, tata cara, sifat. Dan tata cara tersebut terkadang kita ketahui, terkadang tidak. Itu makhluk dengan makhluk. Maka terlebih kita dengan Allah SWT, kita tidak tahu seperti apa kaifiyah sifat-sifat Allah SWT. Makhluk dengan makhluk saja kadang tidak tahu, maka terlebih dengan Allah SWT. Lianna sifatihi thabitatun haqqa, ya, karena sifat-sifat Allah SWT sebagai suatu ketetapan yang hak, ketetapan yang benar. Wa kullu syai'in thabitun fala budda lahu min kayfiyatin. Dan tentunya sesuatu yang menjadi ketetapan dan sesuatu yang ada itu mesti memiliki kayfiyah, memiliki sifat dan caranya. Lakin kayfiyatu sifatillahi walakinna kayfiyatu sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Akan tetapi kaifiyah sifat-sifat Allah SWT tidaklah kita ketahui. Tayyib. Ini maksud daripada la kaifa. Bukan berarti kita menafikan kaifiyah, tetapi kita serahkan kaifiyah itu kepada Allah SWT. Tidak kita menolaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga mukaddimah-mukaddimah ini agak sulit, ikhwan. Mukaddimah sebelum kita masuk kepada pembahasan inti tentang sifat-sifat Allah SWT agak lumayan butuh tarkiz, ya, butuh untuk mengulang dan membaca kembali. Tapi ketika nanti kita masuk ke dalam babus sifat, insyaAllah itu mudah bi'idhnillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam bis'ad.